Taib. Ada tiga riwayat dalam hadis yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Riwayat yang pertama dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u wal ibadah." Doa adalah ibadah. Dan ini hadis sahih. Hadis yang kedua, hadis Anas atau riwayat Anas radhiyallahu ta'ala anhu dengan lafaz, "Ad-du'a'u mukhul ibadah." Doa adalah inti sari ibadah. Namun lafaz ini lemah karena dalam perawinya ada Abdullah ibnu Lahi'ah. Abdullah ibnu Lahi'ah lemah dalam periwayatan hadis. Riwayat yang ketiga, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia dalam pandangan Allah daripada doa. Nah, kita baca lagi riwayatnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, wa 'anil Nu'man ibni Bashir radhiyallahu taala anhu 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna ad-du'a'a huwa al-ibadah." Rawahu al-arba'atu wa sahahahu at-Tirmidzi. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna ad-du'a'a huwa al-ibadah." Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Hadis ini diriwayatkan oleh 4 imam, yaitu al-Imam Abu Dawud, al-Imam At-Tirmidzi, al-Imam An-Nasa'i, dan al-Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini disahihkan oleh al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Walahu min hadithi Anas marfu'an. Walahu berarti apa? Dan riwayatnya Tirmidzi. Dari hadis Anas secara marfu' juga dengan lafaz, "Ad-du'a'u mukhul ibadah." Doa adalah inti sari ibadah. Namun sayangnya lafaz ini lemah karena sebab perawi yang bernama Abdullah ibnu Lahi'ah. Sehingga cukup dengan riwayat di atas, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Walahu min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu rafa'ahu. Dan juga walahu, yaitu diriwayatkan oleh Tirmidzi juga. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau pun memarfu'kannya. "Laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia dalam pandangan Allah daripada doa. Wasahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dan riwayat ini disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan juga oleh Al-Imam Al Hakim alaihi ma rahmatullah. Qala Asy-Syaikh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, "Mufradatul hadis," atau langsung ya, "ma yu'khadhu minal hadis." Faidah-faidah yang bisa diambil dari hadis di atas. Al-ula, faedah yang pertama, al-lafdul awwal, tentang lafad riwayat yang pertama, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah ibadah. "Asbata anna du'a Allah ta'ala huwa aslu ibadatihi." Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwasannya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah pokok peribadahan kepada Allah. "Allati ta'abbadallaha biha khalquh," yang makhluknya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa tersebut. "Wa khalaqahum min ajliha," dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya karena sebab al-ibadah. Karena sebab ibadah. Bidalil qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya. Liya'buduni. Ya. Namun ya-nya dihilangkan sehingga illa liya'budun. Ya. Maka lafaz ad-du'a huwal ibadah, doa adalah ibadah, ya. Ini menetapkan bahwasanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pokok beribadah kepada Allah, pokok peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan karena sebab ibadah inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan hambanya, ya, makhluknya, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas utama kita, ya. Tugas utama kita, ya. Kewajiban utama kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka jangan sampai kehidupan dan perhiasan dunia ini melalaikan kita dari tugas utama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma al-lafdhu tsani, adapun lafaz yang kedua, ad-du'a'u mukhul ibadati, doa adalah mukhnya ibadah. Ya. Kalau muhnya tulang, apa? Sumsum, ya. Nah, ini makna muh. Ya. Berarti kita terjemahkan intinya, ya. Nah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah inti sarinya ibadah. Namun lafaz ini lemah tadi, ya. Lafaz ini fa'athbata anna khalisal ibadati wa ruhaha huwa doa Allah taala. Ya. Lafaz ini menetapkan bahwasannya inti sari ibadah dan ruhnya ibadah, ya, adalah doa Allah taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna fiha imtithala amrihi biqaulihi ud'uni. Karena di dalam ibadah doa tersebut, ya, padanya terdapat sikap melaksanakan perintah Allah dalam firman-Nya, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Ya. Dzalika anna talibal hajati idza 'alima anna najaha umurihi la yakunu illa minallahi ta'ala. Ya, demikian bahwa orang yang meminta keperluan, meminta dipenuhi hajat, keperluan dan kebutuhannya, apabila dia mengetahui bahwasannya, ya, berhasilnya urusan-urusannya itu, ya, tidak akan terwujud kecuali, ya, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka in qata'a amma siwahu, maka orang yang pengen terpenuhi hajatnya tadi, ya, dia akan memutus dari selain Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak bersandar dan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa afradahu, bahkan dia mengesakan Allah, menyendirikan Allah. Ya. Wa akhlasa lahu du'a'a bi talabil hajati minhu, kemudian dia mengikhlaskan, memurnikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan meminta hajat atau dipenuhi hajat dan keperluannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian as-saniyah, faedah yang kedua, wa amma qawluhu laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a, yaitu lafaz yang ketiga, bahwa tidak ada sesuatu yang lebih mulia atau yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada doa, ya. Faqad jaa'a fi hadzal ma'na al-karim nususun katsiratun, telah datang yang semakna dengan makna yang mulia ini, ya, yaitu telah datang riwayat-riwayat yang lain, ya, ataupun dalil-dalil yang lain, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya, nas-nas yang banyak, ya, tentang makna ini. Tentang makna bahwasannya tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah atau dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Minha, di antaranya nas-nas tersebut, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Ayat yang lainnya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, ya, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Wa qala ta'ala, dan juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakan ya Muhammad, rabbi zidni ilma, berdoalah rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkan ilmu kepadaku. Ayat-ayat ini menunjukkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan memurnikan, mengikhlaskan doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Maka ayat-ayat tadi menunjukkan bahwasannya tidak ada sesuatu yang lebih mulia, yang paling mulia dalam pandangan Allah Azza wa Jalla daripada doa. Sehingga Allah perintahkan hamba-hambanya untuk berdoa, bahkan Allah berjanji akan mengabulkan doa hambanya. Wa ja'a fi sunani Abi Daud wa Tirmizi wa Ibn Majah, dan juga datang riwayat dalam sunan Abi Daud, At-Tirmizi dan Ibn Majah, min hadithi Salman Al-Farisi, dari hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah ta'ala yastahyi an yabsutal abdu ilaihi yadaihi yas'aluhu fihima fayaruddahuma khaibataini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala malu bila seorang hamba membentangkan kedua telapak tangannya kepadanya, itu kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah dengan cara menengadahkan kedua telapak tangannya. Kemudian fayaruddahuma khaibataini. Kemudian Allah mengembalikan kedua tangannya dalam keadaan khaibataini. Ya. Kecewa, ya, atau gagal, ya. Tidak dikabulkan apa yang diminta. Maka hadis ini juga menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala malu kalau ada orang berdoa, ya, mengangkat kedua tangannya, ya, kemudian dia menurunkan kedua tangannya dalam keadaan kecewa atau gagal, tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa seorang hamba, apalagi sambil mengangkat kedua tangannya. Dan ini salah satu adab, ya, dalam berdoa. Dan menunjukkan seorang hamba serius dalam berdoa. Ya. Dan mengangkat kedua tangan dalam berdoa menjadi sebab terkabulnya doa. Namun tidak semua doa itu dengan mengangkat kedua tangan, ya. Nah, misal doa masuk WC, ya, doa keluar WC, ya, doa keluar rumah, ya, dan yang lainnya, doa-doa atau dikir-dikir seperti ini, nah, tidak diriwayatkan, nah, dengan mengangkat kedua tangan. Baik. Tapi di tempat-tempat yang lain, ya, berdoa bainal adzan wal iqamah misalkan, ya, atau berdoa di tengah malam atau di sepertiga malam terakhir, ya, atau berdoa di kapanpun, ya, nah, ketika dia berpuasa atau ketika dia safar dan seterusnya dari waktu kapanpun dan dimanapun, ya, dia berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Dan ini sebab dikabulkannya doa. Allah malu kepada orang yang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, nah, kemudian dia kecewa, nah, tidak dikabulkan atau dalam keadaan tidak mendapatkan hasil dari doanya, ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mengabulkan doa seorang hamba. Karena ini janji Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Waja'a fi sahih muslimin. Kita lanjutkan. Dalam sahih muslim juga datang. Min hadithi Abi Hurairah. Dari hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam maqal, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, hadis qudsi, ya, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku, ya, bagaimana prasangka hambaku kepadaku, ya, dan aku bersama hambaku idza dzakaroni, apabila hambaku mengingatku. Nah, maka seorang hamba harus yakin bahwasanya doanya akan dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia yakin bahwasanya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kemudian ats-tsalitsah, faedah yang ketiga, ad-du'a nau'an. Doa itu ada dua macam. Doa'u ibadatin wa doa'u mas'alatin. Doa ibadah dan doa mas'alah. Ini dua macam ibadah. Wa yuradu bihi fil Qur'ani hadha taratan wa hadha taratan ukhra. Dan doa yang dimaksud di dalam Al-Quran, ketika disebutkan tentang doa di dalam Al-Quran, kadang-kadang yang dimaksud itu adalah doa ibadah, dan kadang-kadang adalah doa masalah. Wa qad yuradu majmu'uhuma. Dan kadang-kadang juga apa? Doa yang disebutkan dalam Al-Quran itu na'am kedua-duanya. Doa ibadah dan doa masalah sekaligus. Fa du'aul mas'alati, adapun doa masalah, huwa talabu ma yanfa'ud da'i. Doa masalah adalah talabu ma yanfa'ud da'i. Meminta sesuatu yang bermanfaat untuk orang yang berdoa. Min talabi naf'in. Contohnya meminta manfaat. Ya Allah berilah aku rizki yang halal, yang barokah. Ini doa masalah. Aw kashfi durrin. Atau permintaan itu adalah permintaan untuk diangkat dari kesusahan dan kesulitan. Ya Allah selamatkanlah aku dari kefakiran misalkan. Ini doa masalah. Meminta perkara yang bermanfaat bagi orang yang berdoa. Baik meminta manfaat ataupun meminta diangkat dari madarat atau bahaya. Ini doa masalah, doa permintaan. Itu meminta kepada Allah. Berdoa meminta kesehatan misalkan, ya Allah sehatkanlah aku. Berdoa meminta keturunan yang soleh, solehah. Ini doa masalah. Amma du'aul ibadah, adapun doa ibadah, fahuat tawassulu ilallahi ta'ala lihusuli matlubihi. Doa ibadah adalah bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Au kaffi syarri anhu. Atau agar terhindar dari keburukan. Bi ikhlasil ibadati lahu wahdah. Dengan cara apa? Dengan cara mengikhlaskan amalan-amalan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ini makna doa ibadah. Bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah lihusuli matlubihi, agar supaya tercapai apa yang diinginkannya atau terhindar dari bahaya yang mengancamnya. Seorang membaca Al-Quran atau dia berzikir. Ini doa ibadah. Dia membaca Al-Quran, dia menginginkan agar mendapatkan keselamatan, hidayah, mendapatkan pahala, jannahnya, Ini makna doa ibadah. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullahu taala, ad-du'a'u naw'an, du'a'u ibadatin wa du'a'u mas'alatin. Doa itu dua macam, doa ibadah dan doa masalah. Wa kullu du'a'i ibadatin mustalzimun li du'a'il mas'alati. Setiap doa ibadah itu mengharuskan doa masalah. Setiap doa ibadah itu mengharuskan adanya doa masalah. Wa kullu du'a'i mas'alatin mutadamminun li du'a'il ibadati. Dan setiap doa masalah itu mengandung doa ibadah. Qala ta'ala, Allah berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan rendah diri dan suara yang lembut. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Wa qala, dan Allah juga berfirman, bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a. Tidak seperti itu. Tetapi hanya kepadanya, yaitu hanya kepada Allah, kalian berdoa. Fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat bahaya dari kalian yang kalian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala karenanya, karena ingin diangkat dari bahaya tersebut. Insya'a, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Wa amsal hadha fil Qur'ani kathirun fi du'a'il mas'alati. Dan contoh-contoh ini di dalam Al-Quran banyak tentang doa masalah, doa permintaan. Wa huwa yatadammanu du'a al-ibadati. Dan doa masalah itu mengandung doa ibadah. Li'anna sa'ila akhlasa su'alahu lillah. Kenapa? Karena orang yang meminta, orang sedang meminta, ya Allah berikanlah aku ini dan itu. Orang yang sedang meminta ini, dia mengikhlaskan permintaannya kepada Allah. Maka orang yang mengikhlaskan permintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia apa? Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga doa masalah itu mengandung doa ibadah. Karena orang yang meminta itu mengikhlaskan permintaannya hanya kepada Allah. Wa dzalika min afdhalil ibadat. Dan ini termasuk ibadah yang paling mulia, yaitu mengikhlaskan permintaan hanya kepada Allah. Ini termasuk ibadah yang paling mulia. Wa kadzalika dzakirullah. Demikian pula orang yang berzikir kepada Allah. Wattali li kitabih, dan orang yang membaca Al-Quran, membaca kitabnya. Fahuwa talibun minallahi fil ma'na. Nah, maknanya orang yang sedang membaca Al-Quran, orang yang sedang berzikir, maknanya dia sedang meminta kepada Allah. Fayakunu du'a'a ibadatin. Sehingga jadilah itu doa ibadah. Jadi orang yang berzikir, orang yang sholat, orang yang membaca Al-Quran, ya. Nah, dan seterusnya. Nah, ini doa ibadah. Ya. Karena hakikatnya atau maknanya dia apa? Talib minallah, dia meminta kepada Allah. Nah. Alhasil setiap doa ibadah itu mengharuskan doa masalah. Dan setiap doa masalah itu mengandung doa ibadah. Orang yang dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mengharuskan dia untuk berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Orang yang rajin beribadah, baik sholat, baca Quran, zikir dan seterusnya, mengharuskan dia kalau meminta, meminta kepada Allah, mengharuskan dia untuk Naam. Berdoa kepada Allah dengan doa masalah. Kemudian yang kelima, waqala syekh aidan, dan juga syekh berkata, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-muntasibu ilal islami fi hadhil azmani qad yamruqu minal islami li asbab. Orang yang menisbahkan dirinya kepada Islam di zaman ini, zaman beliau nih, zaman Syekhul Islam, orang yang menisbahkan dirinya ke dalam Islam pada zaman ini, itu mengaku beragama Islam, mengaku Muslim, kadang-kadang dia keluar dari agama Islam itu sendiri, ya. Di asbab, karena beberapa sebab. Ya. Minha di antaranya al-ghulu fi ba'dil masyayikh. Di antaranya karena sebab ghulu, berlebih-lebihan terhadap sebagian masyayikh, ya. Sebagian ulama, sebagian tokoh. Ya. Dengan cara apa? Ya, berdoa kepada masyayikh atau tokoh atau ulamanya. Nah, ketika ulama tersebut telah meninggal dunia, mereka beriktikaf di kuburannya, berdoa, ya, kepada syekh tersebut atau kepada wali atau yang semisalnya, ya. Sehingga ini adalah kesyirikan, dan kesyirikan mengeluarkan pelakunya dari daerah keislaman. Awil ghuluwu fi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, atau ghulu berlebihan terhadap Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ghulu, ya, sampai mereka orang-orang Syiah berdoa kepada Ali. Nah, bahkan sebagian sekte mereka mengatakan bahwasannya, nah, risalah itu harusnya kepada Ali. Nah, bukan kepada Muhammad. Ya, malaikat telah khianat, malaikat Jibril telah khianat, ya, ila akhirih. Nas'alullah salamu al-afiyah, ini keyakinan kufur. Nah, gulu terhadap Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Awil gulu fil masih, atau gulu terhadap Isa ibnu Maryam. Nah, seperti orang-orang Nasara, ya. Mereka kufur, ya, karena sebab gulunya mereka terhadap Isa ibnu Maryam. Fakullu man ghala fi nabiyyin, maka setiap orang yang berlebihan terhadap nabi, ghulu terhadap nabi, aw rajulin saleh, atau terhadap orang saleh atau wali atau yang semisalnya, wa ja'ala fihi naw'an minal ilahiyah, dan dia menjadikan padanya satu jenis peribadahan, ya. Hatta innahu yaqul, sampai dia berkata, ya sayyidi fulan unsurni, wahai sayyidku fulan, berilah pertolongan kepadaku, ya. Au agisni, atau bantulah aku, ya, beristighosah kepada mayit. Nah, beristighosah kepada nabi atau wali. Au urzukni, bahkan meminta rizki kepada nabi atau wali atau yang semisalnya. Urzukni, berilah aku rizki. Au ana fi hasbik, ya, atau yang semisalnya, wanawi hadhil akwal. Nah, meminta kecukupan kepada nabi atau wali atau yang semisalnya. Ini sikap ghulu, berlebihan dalam menyikapi orang-orang soleh. Nah, orang seperti ini, kata beliau, yustadab, dimintai taubat. Nah, ya. Fa in taba wa illa kutila, kalau dia mau bertaubat alhamdulillah, wa illa kalau tidak kutila, dipenggal, dihukum mati. Dan yang melakukannya adalah penguasa atau pemerintah, ya, bukan individu atau golongan atau partai atau yang semisalnya. Karena ini kekufuran, ya. Berdoa kepada mayit, ya. Walaupun mayit itu adalah nabi atau wali atau yang semisalnya, tidak boleh menyerahkan doa kepada makhluk, karena itu adalah kesyirikan. Fa inna Allah subhanahu innama arsala ar-rusula wa anzala al-kutuba liyu'bada wahdahu la syarikalah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus rasul-rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya adalah agar Allah diibadahi hanya satu-satunya, yang tidak ada sekutu baginya, ya. Agar supaya apa? Hanya Allah yang diibadahi, ya. Sehingga Allah mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya, tujuannya agar hanya Allah saja yang diibadahi, yang tidak ada sekutu baginya. Wala yud'am ma'ahu akhar, dan tidak ada di samping Allah yang dituju di dalam doa. Waladzina yad'una ma'allahi alihatan ukhra. Dan orang-orang yang berdoa kepada sesembahan-sesembahan yang lain di samping menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Mislul Masih, seperti Al-Masih. Wal malaikah, malaikat. Wal asnam, berhala-berhala, patung-patung. Lam yakunu ya'takiduna annaha takhluk. Mereka tidak meyakini bahwasannya yang mereka sembah itu, baik nabi, malaikat, atau berhala, mereka tidak meyakini bahwasannya sesembahan-sembahan itu bisa menciptakan autun zilul mator, atau menurunkan hujan. Mereka tidak meyakini itu. Autun bitul nabat, atau menumbuhkan pohon-pohonan atau tanaman-tanaman. Wa innamakanu ya'budunahum, hanya saja mereka beribadah kepada sesembahan-sesembahan tadi, baik berhala atau malaikat atau nabi atau yang semisalnya. Au ya'buduna kuburahum, atau beribadah kepada kuburan mereka. Au ya'buduna suwarahum, atau beribadah kepada gambar patung mereka. Wa yaqulun, dan mereka berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali agar supaya mereka itu, yaitu yang kami sembah itu, dapat mendekatkan kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Wa yaqulun, dan mereka berkata, haulai syufa'auna indallah, mereka adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Fa ba'atsallahu rusulahu, maka Allah mengutus rasul-rasulnya. Tanha an yud'a ahadun min duni, yang rasul-rasul tersebut melarang dari apa? Naam, diseru dalam doa seorang pun dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. La du'a ibadatin wa la du'a istighatsatin. Tidak doa ibadah, tidak pula doa istighatsah atau doa masalah. Demikian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyinggung sebagian mereka yang yamrukum minad din, keluar dari agama karena sebab-sebab tadi, berdoa kepada selain Allah. Yang terakhir, yang keenam, waqala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa min anwa'i syirki talabul hawa'iji minal mayyit, di antara jenis kesyirikan adalah meminta kebutuhan kepada mayit. Wal isti'anatu bihi, dan meminta pertolongan kepada mayit. Wa tawajjuh ilaihi, dan bertawajjuh kepada mayit. Beritikaf di kuburannya, berdoa di kuburannya, bahkan ada yang keliling tawaf di kuburan mayit. Wa hadha aslu syirkil alam, dan ini adalah asal syiriknya alam, asal syirik yang terjadi di alam ini, di dunia ini. Fa innal mayyita qad inqata'a 'amaluhu, padahal mayit itu telah terputus amalannya. Wa huwa la yamliku li nafsihi naf'an wala dharran, dan mayit itu tidak memiliki atau tidak dapat memberikan manfaat kepada diri sendiri, tidak pula bisa menolak mudarat dari diri sendiri. Fadlan amman istaghatha bihi, apalagi dari orang yang beristighatsah kepadanya atau meminta pertolongan kepadanya. Untuk diri sendiri saja mayit enggak bisa memberi manfaat atau menolak mudarat, apalagi kepada orang yang berdoa kepadanya. Au sa'alahu an yashfa'a lahu ila Allah taala, atau orang yang meminta syafaat kepadanya. Nah, maka di antara jenis-jenis kesyirikan adalah berdoa kepada mayit, meminta pertolongan kepada mayit, dan ini aslu syirikil alam, asal kesyirikan yang terjadi di dunia ini. Nah, kebanyakan kesyirikan naam terjadi dalam bentuk seperti ini, mengagung-agungkan kuburan. Kemudian apa? Dibungkus dalam bentuk apa? Dalam bentuk naam memuliakan wali-wali Allah. Ya, dibungkus dalam bentuk memuliakan wali-wali Allah, tapi sampai naam dengan melakukan doa kepada wali-wali tersebut. Dan ini apa? Ghulu, berlebihan. Naam, memposisikan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala melebihi posisi yang semestinya, yang Allah berikan kepadanya, sehingga terjatuhlah mereka ke dalam kesyirikan. Nah, tapi yang seperti ini laku, ya, mengagung-agungkan kuburan dan seterusnya laku, karena dibungkus dengan tadi memuliakan wali-wali Allah. Sehingga ketika kita larang mereka dari berdoa kepada para wali, mereka mengatakan apa? bahwasanya kita tidak menghargai para wali, tidak mengetahui keutamaan para wali. Nas'alullah salamah wal afiyah, maka penting untuk belajar akidah dan terus belajar akidah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari berbagai macam jenis kesyirikan. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta wa astagfiruka wa tubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.